Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kama hibba rabbuna wa radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Masih dalam bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah menyeru kepada persaksian la ilaha illallah. Bab ini disebutkan oleh muallif setelah bab-bab sebelumnya yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid, juga bab yang menyebutkan tentang keharusan takut dari lawan tauhid yaitu kesyirikan. Artinya konsekuensi dari wawasan pengetahuan kita terhadap keutamaan tauhid dan keharusan untuk takut dari lawannya yaitu syirik, setelah kita berusaha mewujudkan tauhid pada pribadi kita, kita harus mendakwahkannya kepada orang lain. Apalagi konsekuensi dari perwujudan tauhid yang sebenarnya pada seorang hamba, dia mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, benar-benar mewujudkan tauhid, maka menuntut dirinya untuk tidak ridha, marah ketika Allah disekutukan dalam peribadahan. Ya. Dia tidak rela ketika ada makhluk yang diibadahi bersama Allah SWT. Sehingga akan menggerakkan dirinya untuk berdakwah, menyampaikan tauhid kepada umat. Ya, ini kaitan disebutkannya bab ini setelah bab-bab sebelumnya kita membaca tentang keutamaan tauhid, tentang keharusan takut dari kesyirikan. Sebagaimana Abul Anbiya Imam Tauhid Ibrahim alaihissalam, beliau sebagai teladan sosok panutan yang sempurna bukan hanya umat manusia bahkan terhadap para nabi, setelah mewujudkan tauhid, keimanan yang kuat pada dirinya, beliau mendakwahkannya kepada umat. Beliau menyerukan tauhid kepada umat. Nah, inilah wujud atau gambaran nyata wujud penyempurnaan tauhid pada diri seseorang. Kemudian kita sampai dalam bab ini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang dinukilkan dari kitab Ar-Ruh, yaitu perbedaan antara cinta atau mengharapkan kemuliaan dalam agama ini dengan cinta kepemimpinan. Perbedaan antara hubul imamah dan hubur riyasah. Sungguh jauh beda antara dua hal ini, ibarat tauhid dengan syirik. Karena mencintai kemuliaan dalam agama, ketika hal itu terwujud dengan mengikuti jalan orang-orang yang mulia yaitu para nabi, mencontoh dan meneladani mereka, mengambil tongkat estafet dakwah mereka, menyeru. Nah, ini berarti dia telah melaksanakan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya. Karena memang setiap hamba, setiap manusia harus mengikuti tuntunan nabi. Apalagi hal itu terwujud setelah dirinya mewujudkan keimanan, ketakwaan pada pribadinya. Ya, setelah itu kemudian dia berdakwah, ya, berusaha menyampaikan apa yang telah dia ketahui, apa yang telah dia amalkan dari ilmu agama itu. Sebagaimana apa yang Allah singgung, Allah perintahkan kepada Rasulnya, "Qul hadhi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ya, katakanlah inilah jalanku, aku berdakwah, menyeru kepada Allah, ilallah, menyeru kepada Allah. Ya, di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikutiku. Inilah jalan mereka para nabi. Sehingga ketika seorang mengupayakan hal itu, kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama, maka itu tidak mencacat tauhid seseorang. Ya. Tidaklah membuat rusak ya keikhlasannya. Ya, karena pada asalnya dia ingin hidayah yang sempurna untuk dirinya. Dia ingin ilmu yang sempurna untuk dirinya. Ingin mendapatkan taufik dalam ketaatan menuju Allah SWT. Nah, ini mencintai keimaman, kemuliaan dalam agama. Sebagaimana Allah menyebutkan, "Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka para pemimpin dalam agama ini. Yahduna bi amrina, yang mendapatkan hidayah atau membimbing di atas agama kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, belajar, beriman, mewujudkan ilmu, ya, yakni mengamalkannya, mendakwahkannya. Lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin terhadap ayat-ayat kami, yakin terhadap janji-janji kami, yakin terhadap hari pembalasan nanti di akhirat. Ya. Ini menegaskan bahwa mencintai kemuliaan dalam agama itu tidak tercela ketika dia upayakan, dia usahakan dengan berusaha menyempurnakan dan menguatkan iman dan takwa, kesabaran dan keyakinan ya dalam dirinya. Bahkan Allah kisahkan doa orang-orang yang bertakwa, ya, hamba-hamba Allah pilihan, mereka menyeru memohon kepada Allah, "Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya. Allah kisahkan doa mereka, berarti itu suatu hal yang terpuji. Berbeda dengan orang yang mencintai kepemimpinan, ya, mencintai posisi, ya, kedudukan di masyarakat, ya, status sosial yang tinggi, menjadi orang yang diikuti, ya, memiliki banyak pengaruh kepada orang, ya. Nah, ini berarti dia, ya, menyeru untuk dirinya, ya, hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, beda dengan yang pertama. Kalau tadi itu yang pertama berdakwah ikhlas untuk Allah, karena ini seolah-olah dia berdakwah untuk dirinya. Ya, kita lanjutkan penjelasan dari Ibnu Qayyim, masih dinukilkan dari kitab Ar-Ruh. Walihada zakarallahu subhanahu ibadahu alladhina ikhtassahum li nafsihi wasna alaihim fi tanzilihi. Wahsana jaza'ahum yamal liqa'ihi. Oleh sebab itu Allah SWT menyebutkan hamba-hambanya yang Allah khususkan untuk dirinya, yang Allah puji mereka dalam Al-Quran, dan Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran, ya, karunia, yaumal liqa'ihi, ketika bertemu dengannya, yaitu isyarat dari apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, ya, surat Al-Furqan. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, dan seterusnya Allah menyebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Ya, Allah khususkan untuk dirinya hamba-hamba Allah SWT yang benar-benar mewujudkan penghambaan dirinya, pengabdiannya kepada ar-rahman yaitu Allah SWT. Fadzakarahum bi ahsani amalihim, Allah sebutkan sifat-sifat mereka itu ya sebagai pujian bagi mereka. Allah terangkan tentang amalan-amalan terbaik yang mereka lakukan, wa usafihim, dan sifat-sifat mulia yang mereka miliki. Tsumma qala, ya, setelah Allah sebutkan itu dalam surat Al-Furqan di akhir-akhir surat, Allah berfirman walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Mereka itu yang mengatakan berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, karuniakanlah kepada kami dari istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, anak cucu kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk mata kami. Dengan apa menjadi penyejuk mata? Apakah dengan mereka sukses dunianya sebagai orang-orang yang terpandang, ya, memiliki harta, kedudukan? Bukan, ya. Tapi Allah sebutkan di sini waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, ya, imam, pemimpin, yaitu orang-orang yang memiliki kemuliaan yang diikuti sebagai panutan oleh orang-orang yang bertakwa. Berarti penyejuk mata itu terwujud dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, jadikanlah istriku, anak-anakku, orang-orang yang taat, tunduk patuh kepadamu, ya, melaksanakan perintah-perintahmu, menjauhi larangan-laranganmu, ya, sehingga diikuti oleh orang-orang yang bertakwa lainnya sebagai panutan teladan, sebagai pembimbing kebaikan. Nah, ini makna penyejuk mata, bukan yang lainnya, ya, bukan karena perkara dunia. Syahidnya adalah Allah sebutkan doa mereka, orang-orang pilihan itu, waj'alna lil muttaqina imama, agar menjadikan mereka itu orang-orang yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa, teladan bagi kaum yang bertakwa. Berarti, ya, menginginkan hal ini terpuji. Sekali lagi, menjadi orang yang terpandang dalam sisi agamanya, ya, dalam arti memiliki kemuliaan dalam agama karena dia memang mewujudkan ketakwaan, keimanan dalam dirinya, ya, kemudian berdakwah, menyeru kepada Allah, ini suatu hal yang terpuji. Fas'aluhu an yuqirra a'yunahum, mereka hamba-hamba Allah itu, hamba-hamba ar-Rahman, meminta kepadanya an yuqirra a'yunahum, agar Allah menyejukkan mata-mata mereka, bitu'ati azwajihim, dengan membuat istri-istri mereka itu taat kepada Allah, wa dzurriyyatihim, juga anak cucu mereka hidup dalam ibadah, ketakwaan kepada Allah, ya, lahu subhanahu, yaitu taat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yuyassira qulubahum bitiba'il muttaqina lahum, dan agar memudahkan hati-hati mereka untuk berlapang dada, ya, tunduk patuh, mengikuti orang-orang yang bertakwa, ya, menapaki jalan-jalan mereka, menyusuri, ya, langkah-langkah mereka, ya, untuk taat kepada Allah SWT, ya, menyusuri kehidupan mereka dalam menuju Allah SWT, bittibail mutakin alahum, yaitu wan yasira qulubahum bittibail mutakin alahum, memudahkan hati-hati mereka, ya, bittibail mutakin dengan mengikutinya orang-orang yang bertakwa lahum kepada mereka. Ya, jadi orang yang bertakwa mengikuti mereka ala taatihi, ya, karena ketaatan mereka. Ya, seperti itu. Mohon maaf tadi agak kurang pas terjemahannya. Ya, ini orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa mengikuti mereka. Ya, dalam ketaatannya, dalam ketaatan mereka kepada Allah, ya, dan peribadahan mereka kepada Allah. Fainal imam wal mu'tam muta'awinan ala ta'atihi, karena al imam wal mu'tam yang diikuti mereka berta'awun, bekerja sama, saling bantu-membantu, bahu-membahu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan. Ya, mereka terus bergotong royong untuk itu, tidak yang lainnya. Wa inna mas'aluhu an yu'aminuna bihi al-muttaqin ala mardhatihi wa ta'atihi. Mereka hanyalah meminta apa yang bisa membantu. Ya, yaitu orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa untuk mencapai keridhaan Allah dan ketaatan kepadanya. Wa huwa da'watuhum ilallah mil imamah fiddin, dan itulah doa mereka kepada Allah untuk memiliki kemuliaan, posisi yang mulia dalam agama. Alati asasuha, yang asasnya intinya adalah as-sabru wal yakin, kesabaran dan keyakinan. Ya, qala ta'ala, sebagaimana Allah singgung, wa ja'alna minhum aimmatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin dalam agama ini, yahduna bi amrina, yang mereka mendapatkan hidayah, mempertunjuki umat di atas jalan kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang yakin. Fasu'aluhum an yaj'alahum aimmatal aimmatan lil muttaqin, maka permohonan mereka agar Allah menjadikan mereka itu para imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wasu'alu an yahdiyahum, itu adalah sama saja permohonan mereka untuk memberikan hidayah kepada mereka. Jadi kita ulangi, doa ya orang-orang saleh ini, orang-orang yang Allah sebutkan sebagai ibadur rahman, mereka memohon, meminta kepada Allah untuk dijadikan orang-orang yang memiliki kemuliaan dalam agama sehingga menjadi panutan orang-orang yang bertakwa. Itu artinya memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka, kepada mereka sendiri. Ya. Jadi memohon hidayah, ya tentu ini berbeda dengan apa? Meminta kepemimpinan, hubur riyasah. Ya, hubur riyasah. Orang yang mendapatkan atau meminta hidayah berarti menginginkan jalannya lurus. Ya. Wa yafiqahum, dan meminta untuk agar Allah memberikan taufik kepada mereka. Wa yamunna alaihim, dan memberikan karunia kepada alaihim bil ulumin nafi'ah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal amal salihah, amal-amal saleh yang dibangun di atas ilmu. Zahiran wa batinan, lahiriah dan batiniah. Alati la tatimul imamatu illa biha, yang tidak akan sempurna kemuliaan dalam agama itu, ya, menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa kecuali dengan hal tersebut, yaitu apa? Hidayah, taufik dengan ilmu nafi' dan amal saleh. Zahiran wa batinan, yaitu dalam hal batinan, keyakinan, keimanan, ya, dan zahiran yaitu amal saleh, amal lahiriah yang dicerminkan dalam kesehariannya, ya, akhlaknya, muamalahnya dan ibadahnya kepada Allah tentunya. Wa ta'ammal kaifa nasabahum fi hadhil ayat ila ismir rahman jalla jalaluh. Perhatikan bagaimana Allah menyandarkan mereka itu dalam ayat-ayat ini, dalam surat Al-Furqan tadi, kepada nama Ar-Rahman jalla jalaluhu, ya, yang maha mulia. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. liya'lama khalqahu, agar hambanya mengetahui, liya'lam khalqahu ana hadza innama naluhu bifadlihi wa rahmatihi. Kenapa disebutkan, disandarkan kepada nama Allah Ar-Rahman? Agar manusia mengetahui, memahami bahwa mereka bisa mendapatkan hal tersebut bifadlihi wa rahmatihi, dengan keutamaan dan rahmat Allah semata. Wa mahdhi judihi wa minnatihi, murni karena karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan usaha personal masing-masing. Ya. Bukan kebersihan hati masing-masing, bukan kecerdasan diri sendiri. Ya, bukan kekuatan mengalahkan hawa nafsu dan seterusnya, namun murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau la fadlullahi wa rahmatuhu mazaka minhum mazaka minkum min ahadin. Ya. Seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin. Sahih? Ya, tidak ada di antara kalian yang bersih hatinya. Ya, mendapatkan hidayah, bimbingan ya kepada Islam, kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'mal kaifa ja'ala jazaa'ahum fi hadhihi surah al-ghuraf. Dan perhatikan bagaimana Allah menjadikan pahala mereka, menjanjikan ganjaran yang akan didapatkan oleh mereka fi hadhihi surah, dalam surat ini Al-Furqan, al-ghuraf, yaitu kamar-kamar di istana yang mulia, di jannahnya. Ya, Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyata wa salama. Ya, mereka itu dibalasi dengan kamar-kamar yang indah dalam istana yang megah. Ya. Dan seterusnya. Allah balas dengan sebaik-baik balasan, dengan seluruh isinya. Ya, istri yang disucikan, ya, perabotan emas permata dan segalanya yang ada, yang tidak pernah dilihat mata, terdengar telinga, bahkan terbersit dalam angan khayalan manusia. Jadi imajinasi tidak bisa menjangkau keindahan surga. Khayalan tidak akan bisa ya menyentuh hakikat kenikmatan yang ada dalam surga. Wahyal manazil al-aliyah fil jannah, yaitu ghuraf adalah tempat yang tinggi di surga. Tempat yang tinggi di surga. Wala makanatil imamatu fid din minar rutabil aliyah. Ketika kepemimpinan dalam agama ini, ya, yaitu kemuliaan dalam agama, menjadi panutan orang-orang yang bertakwa, termasuk derajat yang tinggi, bal min a'la maratibin maratiba, min a'la maratiba, bahkan termasuk derajat yang paling tinggi, yu'tahal abdu fid dunya, yang diberikan kepada hamba di dunia, ya, kepemimpinan dalam agama, kemuliaan dalam agama ini, menjadi panutan, teladan orang-orang yang bertakwa, ini adalah derajat tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Sebagaimana para nabi, mereka manusia paling mulia, maka orang-orang yang melanjutkan perjuangan mereka pun menjadi orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang diikuti, dipanuti, ya, orang-orang yang bertakwa. Kana jazauhu 'alaiha al-ghuraf al-'aliyah fi jannah. Maka demikian pula di surga, balasan mereka pun paling mulia, paling tinggi, yaitu ghuraf, ya, di ghuraf yang tinggi di dalam surga. Wa hadza, ya, ini pembahasan tentang keinginan seorang untuk mencapai kemuliaan dalam agama, menjadi panutan orang-orang yang bertakwa, ya, dengan mewujudkan keimanan, ketakwaan dalam dirinya, kemudian berdakwah kepada Allah, akan mendapatkan tempat yang mulia di dunia dan sekaligus di surganya nanti. Wa hadza bi khilafi talabir riyasah, ini berbeda dengan orang yang mencari kedudukan saja, orang yang mencari kepemimpinan saja di dunia ini. Ya, dia meninggikan dirinya agar dianggap oleh orang lain, diakui keberadaannya oleh orang lain, ya, diikuti dan dilaksanakan segala perintah-perintahnya. Ya, menjadi apa? Ya, ya, pemimpin dalam dunia ini. Fa'inna talibiha, maka para pencarinya, ya, hubur riasah, cinta kepemimpinan ini, yas'auna fi tahsiliha, mereka berusaha untuk mendapatkannya, liana lubiha aghradahum, untuk mendapatkan tujuan-tujuan mereka, minal ulu fil ard, ketinggian di muka bumi, ya, orang hormat kepadanya, ya, kalau punya kebutuhan banyak orang bantu, ya, ya, banyak orang yang berusaha dekat dengannya, ya, karena kedudukannya dan seterusnya. Wa ta'budil qulubi lahum, ya, hati-hati manusia merendah kepadanya, ya, wa mailihim, wa mailu, wa mailiha ilaihim, condong kepada mereka, ya, hati-hati manusia condong kepada mereka. Wa musa'adatihim lahum ala jami aghradihim, dan manusia siap membantu untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, ya, menjadi bawahan-bawahannya, orang yang siap dikendalikan, ya. Tapi ini posisi kedudukan kepemimpinan, ya. Ma'kaunihim 'alina 'alaihim, dalam keadaan mereka tinggi atas mereka, qahirin lahum, mampu memaksa mereka, mengarahkan mereka, mengatur bawahannya. Jadi seolah-olah sebagai raja dan bawahan. Fatarattaba 'ala hadza at-talab min al-mafasid ma la ya'lamuhu illallah. Maka cita-cita ini akan berakibat kerusakan-kerusakan yang tidak diketahui kecuali Allah. Ambisi ini hanya akan melahirkan berbagai hal negatif yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Minal baghi, ya, berupa kezaliman, ya, atau melampaui batas, ya, batasan-batasan agama, ya, melanggar norma, melanggar apa, tatanan masyarakat. Wal hasad, ya, melihat orang lain lebih tinggi, hasad, ya, sakit hatinya, ingin menghilangkan, merebutnya dari orang tersebut. Wa tughyan, sama mungkin, melampaui batas, ya. Wal hikd, dengki, iri. Wa zulm, kezaliman. Wal asabiyah, ya, asabiyah, ya, ini kesukuan, ya, ingin hanya dia yang dibesarkan, yang diagungkan, tidak ingin orang lain dan seterusnya. Wal hamiyah, sama kurang lebih, yaitu hamiyah linafs, yakni, ya, kurang lebih itu. Sikap yang berlebihan mengkultuskan seseorang, ya, ya, hamiyah sama asabiyah kurang lebih sama. Duna haqqillah, ya, wal hamiyah li nafsi duna haqqillah, hanya untuk jiwa, bukan karena alasan kebenaran atau hak Allah SWT. Wa ta'zimi man haqqarallah, mengagungkan orang yang Allah rendahkan, ya, karena menjilat, ya, tidak memperdulikan siapa dia, ya, karena dia memiliki kekuasaan, akhirnya diagung-agungkan, padahal kenyataannya dia pemimpin yang zalim, misalnya pemimpin yang rendah di sisi Allah SWT. Wahtikari man akramahullah, sebaliknya merendahkan orang yang Allah muliakan, para ulama, ya, orang-orang yang berilmu, yang membimbing pada kebenaran, karena berlawanan dengan ambisinya, akhirnya dia rendahkan. Wala tatimur riyasah ad-dunyawiyah ila bidzalik, tidak akan sempurna, ya, kepemimpinan dunia kecuali dengan hal itu, ya, sebagaimana ini musyahad, kita saksikan, kita mendengar, kita melihat, ya, orang yang ambisius untuk mendapatkan kepemimpinan akan melanggar atau akan mendapatkan hal-hal negatif yang tadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagiannya atau seluruhnya. Ya. Wallahul muwaffiq, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang datang.